Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, falhamdulillah. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita bisa bermajlis kembali, kita bisa menghadiri majlis ta'lim ini, dan kita bisa bertolabul ilmi, bertafaqquh fiddin di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kegiatan kita semacam ini, dan kali ini termasuk dari amal ibadah, dan semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Masyurul muslimin, hadirin barakallahu fikum. Sebuah ungkapan dan sebuah nasihat yang terkadang kita mendengar, bahwa sebuah nikmat akan terasa ketika nikmat itu telah dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita hendaknya banyak-banyak bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla terkait dengan dimudahkannya kita untuk menimba ilmu agama. Demikian juga diberikan rasa aman kepada kita semua dalam beribadah, dalam bertolabul ilmi, dalam berbisnis, dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat, dan seterusnya. Di mana kalau kita mendengar ataukah melihat di luar sana, yang jauh di sana, seperti di Palestina, ya jalur Gaza, yang katanya sedang digempur oleh negara Israel. Maka kaum muslimin di sana, saya yakin sangat-sangat merasakan rasa takut, beribadah tidak tenang, melaksanakan sholat tidak tenang, apalagi bermajlis seperti kita sekarang ini. Ya, khawatir ada rudal, khawatir ada mortir dan semisalnya. Sehingga sepantasnya untuk kita sebagai kaum muslimin di NKRI ini, terkhusus di Jawa Tengah ini, terkhusus di Desa Pabilan ini, ya, Dusun Batikan ini, Ponpes Minhajus Sunnah ini, untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, ungkapan dan ucapan yang terkadang kita mendengarnya, bahwa nikmat itu baru terasa ketika nikmat itu telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari kita saling berlomba untuk tanafus dan tasabuk, saling mendahului, saling berlomba terhadap kebaikan, baik itu bertolabul ilmi, membaca Al-Quran, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, tanasuh dan semisalnya. Demikian juga tak lupa hendaknya kita ta'awun, membantu saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk semangat dan rajin dalam menghadiri majelis ilmu, dikarenakan tak lain tak bukan mereka datang ke tempat ini membeli kaplingan, mengontrak rumah dan seterusnya. Di antara sebabnya adalah karena adanya majelis ilmu di sini. Itu ketika mereka masih di luar sana. Sehingga jangan sampai saudara dan teman kita ketika sudah pindah ke di sini, ketika sudah memiliki kaplingan dan rumah di sini, justru niatan dan tujuan pertama dia tergiur dan luntur dengan manis dan hijaunya kehidupan. Juga luntur dengan sebab pertemanan yang tidak baik yang menjadikan malas untuk belajar, malas untuk menimba ilmu agama, justru semangat ketika diajak untuk hal-hal yang berkaitan dengan urusan duniawi. Tak lain tak bukan dalam rangka untuk mewujudkan dan mengamalkan perintah dari Allah Azza wa Jalla, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam kejelekan dan permusuhan. Kalau kita melihat saudara kita, teman kita yang terjatuh dalam kejelekan, ya kita nasihati. Ya, kita pegang pundaknya, kita pegang tangannya, kita nasihati. Semoga nasihat yang kita sampaikan bermanfaat bagi saudara kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa dzakir fa inna dzikratan fa'al mu'minin, dan berikanlah nasihat, berikanlah peringatan, karena sesungguhnya hal itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin barakallahu fikum, insyaallah kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan dan mempelajari bersama salah satu karya dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'ani dawa'i syafi, atau jawaban yang memuaskan bagi siapa saja yang mencari obat mujarab. Ataukah dengan bahasa lain, penyakit dan obatnya. Penyakit kalbu dan obatnya. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan bahwa ada sebuah penyakit yang itu cukup sulit pengobatannya, dan banyak dari manusia terjatuh padanya kecuali yang Allah Azza wa Jalla selamatkan. Penyakit itu adalah isqus suwar, gandrung tergila-gila terhadap sosok-sosok tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala beritakan dalam Al-Quranul Karim berkaitan dengan penyakit ini ada dua kelompok. Yang pertama adalah al-lutiyah, penyakit yang menimpa kaumnya Nabi Lut, maka disebut dengan lutiyah. Nah, Indah Gia Hasan, pelajaran tasrifnya sampai apa? Selesai. Mulakhos tasrif sudah selesai. Taib. Lutiyah ini dari kata-kata lut, ya kan? Taib. Ini kemudian dikasih ya dan tak, dinamakan masdar apa? Namanya masdar apa? Hasan. Enggak ingat? Ibrahim. Ibrahim Boyolali mana? Sukoharjo. Mana Im? Masdar apa namanya? Wallah alam. Abdurrahman. Abdurrahman bin Ihsan. Mana? Masdar apa Abdurrahman? Wallahu a'lam bishawab. Tayyib. Dari ikhwah ada ingat pelajaran dulu tahun 45 mungkin. Ada ingat dari ikhwah masdar apa namanya? Pak Usman? Pak Tuan Wajid, enggak ingat? Ya, yeah, masdar sinai, masdar buatan. Gitu ya. Tayyib. Muhammad Al Sehat. Tayyib barakallahu fiik. Masdar dari doroba apa, Mas? Masdar dari doroba apa? Dorban. Tayyib itu masdar. Ya. Yeah. Jadi itu masdar, saya lupa istilahnya masdar hakiki atau masdar apa. Lah itu masdar dalam tasrifan pada urutan yang ketiga itu bisa diketahui dengan tatabbu' wal istiqra', yakni menelusuri ya dan membaca kalam Arab atau karya-karya bahasa Arab. Dan itu tidak bisa dibuat sendiri. Ya, sehingga tasrifan itu kan harus mengikuti wazannya. Enggak boleh kita katakan doroba yadribu dorbun apa itu? Doribun ataukah doroba yadribu apalagi? Dirobin itu enggak boleh. Ya, nanti nilainya jelek kan gitu. Jadi harus mengikuti aturan yang ada. Ya kan, di situ ada pagarnya, ya kan, di situ ada apa namanya itu pintu gerbangnya harus dilewati semua, harus mengikuti aturan yang ada. Wazannya dorban ya dorban, nggak boleh bikin-bikin doriban ataukah doribun. Ya, itu masdar dalam tasrifan. Saya lupa istilahnya. Adapun yang ada tambahan ya dan ta ini dinamakan masdar sinai. Ya, masdar buatan. Jadi cukup dengan menambah ya dan ta itu sudah berhasil kita buat masdar. Meja, meja iya seperti itu. Ya kan? Ngantuk, ngantuk iya. Nah, itu sudah jadi masdar, masdar buatan itu. Buatan sendiri. Tayyib. Jadi wahum al-lutiyah. Ya, masyarakat atau kaumnya Nabi Lut. Jadi Lutiyah dari kata Lut. Hanya ditambah ya sama ta, masdar sinai. Demikian juga berkaitan dengan An-Nisa. Ya, para wanita. Kemudian pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan berita dari Allah Azza wa Jal terkait dengan tergila-gilanya istri raja kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dari bujuk rayu dari para wanita yang ada, terlebih khusus dari istri raja tersebut. Kemudian yang kedua, yang Allah Azza wa Jalla beritakan dalam Al-Quran terkait dengan tergila-gilanya seseorang atau masyarakat terhadap sosok tertentu. Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah dalam kitabnya ini, Fasal Ishqu Al-Lutiyah. Tergila-gilanya masyarakat Nabi Lut alladzina haqqallahu anhum al-ishq humul lutiyah, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan pada surat Al-Hijr ayat 67 sampai 72. Wa jaa'a ahlul madinati yastabshirun qala inna haula'i dhaifi fala tafdahun wattaqullaha wala tukhzun qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin qala haula'i banati in kuntum fa'ilin la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Artinya, dan telah datang ahlul Madinah, penduduk dari negeri tersebut, negeri Sodom, negeri tempat tinggalnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam, dan telah datang masyarakat negeri Sodom yastabsyirun, dengan bergembira karena melihat tamu-tamu Nabi Lut yang ganteng-ganteng. Qal inna haula'i dhaifi fala tafdahun. Nabi Lut memberikan nasihat pejangan kepada mereka, mengingatkan, sesungguhnya mereka itu adalah para tamuku. Janganlah kalian semua menjadikan aku malu terhadap tamu-tamuku. Ya, ini karena mereka, masyarakatnya itu, memiliki penyakit yang tidak normal, penyakit yang tidak sewajarnya, senang terhadap sejenis. Ayatumbillah. Rudal. Tayyib. Wattaqullah wala tukhzun. Bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jal, dan janganlah kalian menghinakan aku, menjadikan aku hina di hadapan para tamuku. Qalu, mereka menjawab, para masyarakat tadi menjawab, awalam nanhaka 'anil 'alamin. Wahai Lut, bukankah dulu kami telah melarangmu agar kamu tidak menghalangi kami dari manusia, masyarakat yang kami inginkan. Qal haula ibanati. Nabi Lut tak putus asa untuk mencoba menyelamatkan masyarakatnya. Tak putus asa untuk mencoba menasihati mereka. Beliau menyampaikan kepada mereka, kepada masyarakatnya, haula ibanati. Sudah gini saja. Kalau memang kalian ingin berbuat baik dengan cara yang halal, ini anak-anakku, saya nikahkan kalian dengan anak-anakku. Nah, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, sungguh demi umurmu wahai Nabi, sungguh-sungguh mereka, masyarakat itu, terumbang-ambing dalam mabuk kesesatan mereka. Fahadil ummah, kata al-mu'alif rahimahullah, maka umat atau masyarakat Nabi Lut alaihi salatu wassalam asyakot, sudah tergila-gila dengan sejenis. Fahakahu subhanahu an ta'ifatain. Maka Allah Azza wa Jalla telah memberitakan dalam Al-Quran tentang dua kelompok. Yang pertama, pada kesempatan yang lalu, yakni terkait dengan Imratul Aziz, istri raja yang tergila-gila kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, masyarakat Nabi Lut. Ashaqa kullun minhuma ma harrama alaihi minas suwar. Di mana masing-masing keduanya, baik Imratul Aziz, ya demikian juga apa namanya itu, para wanita yang diundang oleh Imratul Aziz. Kemudian di sini pembahasan tentang masyarakat Nabi Lut, masing-masingnya tergila-gila terhadap sosok yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Wa lam yubali bima fi 'ishqihi min ad-darar. Mereka tidak peduli. Ya, mereka tidak peduli bahwa tergila-gilanya mereka terhadap sosok-sosok tersebut itu justru bermadarat. Ya, justru bermadarat bagi mereka. Nah, tapi mereka tidak peduli. Maka itulah ketika syahwat sudah bermain, ya, maka apapun yang ada di hadapannya tak pandang bulu, ya, tak peduli. Tayyib. Wa hadza da'un a'yal atiba'a dawa'uhu. Atau a'yal adi atiba'a dawa'ahu. Tayyib, dawa'uhu. Ini adalah sebuah penyakit yang menjadikan para tabib, para dokter, para spesialis, mereka terbutakan, kesulitan untuk mencarikan obatnya. Ya, untuk mencarikan obatnya. Tayyib. Imratul Aziz sudah punya suami, ya kan? Kemudian masyarakat Nabi Lut sudah ditawari anak-anak wanita Nabi Lut, ternyata enggak mempan. Ya, resep yang diberikan itu tidak bermanfaat bagi mereka. Sehingga beliau menyatakan di sini bahwa ini adalah penyakit yang menjadikan para tabib, para dokter, para spesialis kesulitan, terbutakan untuk mencarikan obatnya. Wa 'azza 'alaihim shifa'uhu. Mereka hampir saja putus asa. Ya. Sulitnya bukan main untuk bisa menyembuhkan penyakit ini. Wa huwa la'amrullah adda'ul 'udul. Dan penyakit itu sungguh demi Allah merupakan penyakit yang sangat kronis. Penyakit yang sangat-sangat sulit untuk disembuhkan. Wasamul qattal, racun yang sangat membunuh. Ya. Sehingga kita hendaknya berhati-hati dari para pria, jangan sampai terjangkiti penyakit yang sangat membunuh ini tadi. Ya, penyakit liwat, suka terhadap sejenis. Baik. Demikian juga para wanita, jangan sampai terjangkiti penyakit, ya, seperti yang menimpa Imratul Aziz. Nah, alladzi ma'alaqa biqalbin illa wa'azza 'alal wara istinqadhuhu min isari. Di mana penyakit ini ketika sebuah kalbu, yakni seseorang sudah bergantung padanya, sudah mencoba-coba. Nah, kecuali akan sulit, akan berat, ya, dianggap perkara yang berbahaya di tengah masyarakat. Masyarakat akan menganggap azza istinqadhu atau istinqadha, sulit, berat untuk menyelamatkan orang tersebut dari, ya, racun ataupun virus yang disebabkan oleh penyakit itu. Walasta'alat naruhu fi mahjatin, dan tidaklah cahaya dari penyakit itu berkobar pada kalbu seorang hamba kecuali su'ubal khalqi takhlisu min nari. Makhluk manusia akan sangat kesulitan membebaskan diri dan menyelamatkan diri dari kobaran api syahwat tadi. Makanya pada kesempatan beberapa kesempatan sebelumnya telah kami sebutkan dan telah kami ingatkan bahwa bagi kita yang memang sudah kepengen untuk berkeluarga, menikah dan sudah mampu, ya sudah, bismillah. Ya, bismillah. Tayyib, masalah rezeki Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan, yang menentukan. Nah, kata Ustaz Rahman Lombok kemarin apa? Masing-masing anak, masing-masing kita membawa suratan takdir sendiri-sendiri, ya kan? Bisa jadi ayahnya kaya, anaknya juga kaya, ada. Bisa jadi bapaknya kaya, anaknya miskin, banyak. Bisa jadi bapaknya miskin, anaknya banyak. Anaknya kaya juga banyak. Ya kan? Baik. Bahkan dengan menikah ya, itu termasuk di antara sebab datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Saya lupa ayat atau hadis ya, bahwa ketika seorang itu menikah berkeluarga, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan kecukupan kepada dia. Dan secara logika, secara nalar ya masuk, ya kan? Karena ketika kita menikah, kita sebagai kepala keluarga, otomatis kita akan menanggung nafkah dari istri kita. Nah, maka Allah Azza wa Jalla memberikan rizki kepada istri kita melalui kita. Nah, misalkan kita berdoa tiba-tiba turun 1 miliar dari atas, ya kan Val? Siapa ngerti ya ini? Jangan dianggap mustahil, ya kan? Semua di dunia ini yang kita anggap mustahil bisa jadi ya mungkin ketika Allah Azza wa Jalla mengabulkan dan menghendaki. Nah, Nabi Adam, siapa bapaknya, siapa ibunya, ya kan? Kalau secara kedokteran mustahil, enggak akan terwujud. Nabi Isa, siapa bapaknya? Mustahil, ya kan? Tapi ketika Allah Azza wa Jalla menghendaki, enggak ada perkara mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, ada seorang nabi, seorang yang sudah meninggal dunia dari kalangan Bani Israel, yang kemudian mereka pun berselisih pendapat siapa yang membunuh orang ini. Nah, masing-masing menuduh, masing-masing saling mengingkari. Ya. Sampai kemudian Allah Azza wa Jalla perintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi. Tapi masyarakat Bani Israel justru malah bulat gitu ya. Nah, bahasan yang bulat selain itu apa, Pak Amir? Ngeyel gitu ya. Sapinya yang warna apa? Ya, setelah disebutkan sapinya warna ini. Sapinya besar atau kecil? Setelah dijawab sing iki seperti ini, masih jawab lagi. Sapi yang warna itu, yang ukuran segitu banyak ya. Yang apa lagi ya nih? Ya, sampai hampir-hampir mereka tidak bisa mendapatkan sapi yang Allah Azza wa Jalla tentukan, dikarenakan banyaknya pertanyaan mereka yang pertanyaan dalam unsur ataukah dalam tujuan untuk menghindar ya, pertanyaan yang tele-tele atau yang bulat atau yang ngeyel seperti itu. Yang kemudian mereka pun menyembelih seekor sapi tadi, yang kemudian bagian dari sapi itu dipukulkan ke orang yang sudah terbunuh. Tiba-tiba orang itu hidup lagi, ngomong, sing mateni aku kae. Setelah itu maka sudah jelas bahwa pembunuhnya adalah dia, fulan. Dan ini kan kalau secara medis ya, secara dokter spesialis kan enggak masuk. Ya kan, kalau dipelajari mungkin jebol ototnya, malah bingung dan stres ini. Tapi karena Allah Azza wa Jalla menghendaki, enggak ada yang mustahil. Ya, meskipun sudah mati, tapi ketika Allah Azza wa Jalla menghendaki bisa jadi mungkin. Baik itu Nufal, ya ketika seorang berkeluarga, nah kemudian dia punya keluarga, dia berdoa, ya Allah berikan aku 1 miliar, tiba-tiba tertuk itu, siapa tahu. Nah, itu kan belum pernah terjadi ya, meskipun belum, tapi siapa tahu kan itu ya, kita kan optimis ketika berdoa. Nah, atau kita lagi nyangkul-nyangkul mau ngubur sampah, kok tiba-tiba di situ ada hartanya Mbah Korun, ya kan, yang disebut orang Mbah Karun, harta Karun, ternyata emas 1 ton misalkan, kelihatan segini, ketika dikeduk-keduk ternyata sak batikan, ya kan, siapa tahu. ya, yang di dunia ini Allah Azza wa Jalla Zat yang Maha Kuasa, yang kita anggap tidak mungkin bahkan mustahil. Nah, tapi di sisi Allah Azza wa Jalla enggak ada yang mustahil. Itu bagi yang apa tadi, memang pemuda sudah tidak kuat, kemudian ingin berkeluarga, sudah bismillah. Kemudian juga sudah kita sampaikan pada kesempatan-kesempatan lalu, bagi yang sudah berkeluarga ingin nambah, ya sudah bismillah kalau memang mampu. Ya kan, kita pelajari fikih tentang hal itu. Ya, bagaimana fikihnya? Al-ilmu qabla al-qaul wa amalan gitu. Jangan bertindak dulu, setelah itu baru cari ilmunya. Piye yo gitu. Nah. Oke, ustate urung ngamal ge wis nglangkai gitu. Mandang bingung takon ustate. Ustaz padha kaki wong lakoni elek. Tayo. Walhasil tadi kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari apa namanya? Penyakit lutiyah tadi. Tayo. Wa huwa aksam. Penyakit tadi ataukah tergila-gila terhadap sosok-sosok tertentu, ini ada beberapa macam jenisnya. Tarotan yakunu kufron, terkadang menjadikan pelakunya sampai pada tingkatan kafir. Ya, sampai pada tingkatan kafir. Berapa tahun yang silam ada ini tersebar berita bahwa di sebuah universitas ternama mereka berupaya agar pemerintah melegalkan penyakit lutiyah ini tadi. Ya, LGBT dalam bahasa mereka. Kita katakan penyakit LGBT. Tuh ya. Maka kalau seandainya seorang meyakini bahwa penyakit lutiyah ataukah sejenisnya, cinta dan senang kepada jenis itu boleh, ya halal, maka jelas terjatuh dalam kekufuran. Karena bertentangan dengan syariat yang Allah Azza wa Jalla turunkan. Kamanittakhadha ma'syuqahu niddan. Disebutkan bisa jadi seorang terjatuh dalam kekufuran seperti orang yang menjadikan sosok yang dia cintai sebagai tandingan bagi Allah Azza wa Jalla, sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Bagaimana itu bentuk tandingannya? Yuhibbuhu kama yuhibbullah. Dia cinta, dia senang kepada perkara tersebut, kepada sosok itu sebagaimana dia cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa idza kanat mahabbatuhu a'dhamu min mahabbatillahi fi qalbi. Maka bagaimana lagi kalau seandainya kecintaan dia kepada sosok tersebut jauh lebih besar daripada kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi dia cinta kepada sosok tersebut sebagaimana dia cinta kepada Allah Azza wa Jalla, itu sudah jelek, ya. Sudah musyrik, sudah kufur, kufur, kafir. Maka bagaimana lagi kalau seandainya dia jauh lebih cinta kepada sosok tersebut daripada kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Fahada ishqun la yughfaru atau la yaghfiru li sahibi. Maka kecintaan yang menggila seperti ini Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni pelakunya. Kenapa? Fa innahu min a'dami syirki, dikarenakan itu merupakan syirik yang paling besar. Seseorang cinta kepada sosok, ya, sosok-sosok tertentu jauh lebih besar kecintaannya daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wallahu la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Wa innama yaghfiru bitaubah al-mahiyah maduna dhalik. Hanya saja Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa semacam itu dengan cara pelakunya bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan taubat, ya taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya itu menghapuskan ya dosa-dosa yang telah dilakukan olehnya. Kesimpulannya hadirin barakallahu fikum, bahwa tidak boleh bagi kita untuk cinta dan senang kepada sosok-sosok tertentu sebagaimana kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, apalagi melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita boleh cinta kepada sosok tertentu, tapi sewajarnya saja, yang sedang-sedang saja. Penyair mengatakan, ahbib habibaka haunan ma, cintailah apa yang kamu cintai sewajarnya saja. Asa ayyakuna ghadibaka yawma ma, bisa jadi apa yang kamu cintai itu pada suatu hari justru menjadi yang kamu musuhi. Jadi kita cinta kepada apa Ismail? Kita cinta kepada apa? Sepeda listrik misalkan ya. Ya kita cinta sewajarnya saja. Jangan sampai berlebihan melebihi cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya kan? Karena bisa jadi nanti sepeda listrik justru yang paling atau yang kita benci. Ya. Wah, dosa sepeda listrik kan ini. Jadi cintailah apa yang kamu cintai sewajarnya saja. Karena bisa jadi suatu hari ya akan kamu benci. Nah, wa aghdib ghadibaka haunan ma asa ayyakuna mahbubaka au hubbaka yawman ma, dan bencilah apa yang kamu benci sewajarnya saja, karena bisa jadi suatu hari justru yang kamu benci itu yang kamu cintai. Tayyib, kecuali kalau babakan syariat ya, ini beda lagi. Kalau masalah syariat ya kita membencinya sesuai dengan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya bimbingkan. Dan kita bahas adalah berkaitan dengan urusan dunia. Jadi terkait dengan dunia, ya harta, wanita, dan seterusnya, kita mencintainya sewajarnya saja, tidak berlebihan. Kemudian kalau kita membenci sesuatu, ya juga tidak berlebihan. Karena bisa jadi esok hari, suatu ketika, kita cinta kepada perkara tersebut. Nah, kecuali kalau itu ada unsur maksiat, di situ ada unsur perkara yang haram, maka kita membencinya. Nah, sesuai dengan yang Allah Azza wa Jalla perintahkan, sesuai yang Rasul alaihi salatu wasalam tuntunkan. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, yang bisa kita pelajari bersama, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.